Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة رحمكم الله. Di sore hari ini kita kembali membaca tentang perkara al-yaumul akhir atau yaumul qiyamah. Kita telah menyebutkan sebagian bahwa keimanan kepada yaumul akhir itu terkandung di dalamnya tiga perkara. Perkara yang pertama, al-imanu bil ba'ts. Kita harus mengimani, meyakini, i'tiqad dengan yang namanya al-ba'ts, hari kebangkitan. Nah, setelah manusia meninggal dunia, maka nanti ada yang namanya hari al-ba'ts, hari kebangkitan, yang di saat itu manusia akan berkumpul seluruhnya. Naam. Di padang mahsyar. Kemudian perkara yang kedua yang juga kita mengimani dari al-yaumul akhir, al-imanu bil hisab wal jaza. Kita mengimani bahwa pada yaumul ba'ats atau yaumul qiyamah ada namanya al-iman bil hisab wal jaza. Tentang hisab, tentang jaza, balasan. Sekecil apapun yang diperbuat, yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan mendapatkan balasannya. Ikhwat fillah azani wa azakumullah. Berkata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, wa qad ajma' al muslimun ala isbatil hisab wal jazaa' al a'mal. Sungguh kaum muslimin mereka telah ijma tentang adanya al-hisab wal jaza atas suatu perbuatan. Wa huwa muqtadul hikmah fa inna Allah taala anzalal kutub. Dan ini merupakan hikmah bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan al-kutub. Menurunkan Al-Quran untuk menjadi pedoman manusia, menjadi arahan manusia ketika mereka beramal, sehingga ketika beramal tidak mereka membuat-buat sendiri dalam amalannya, tetapi disesuaikan dengan Al-Kutub wa arsal rusul. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan rusul yang menerangkan tentang isi-isi Al-Kitab, sehingga betul-betul amalan mereka betul-betul terjaga murni, ya, tidak menyimpang dari agama Allah Subhanahu wa taala. Wa farada 'alal ibadi qubula ma ja'a bih, ma ja'u bih. Dan Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada hamba-hambanya untuk menerima apa yang datang bersama para rasul. Wal amal bima yajib al amal bihi min, dan wajib untuk beramal dengan apa yang dibimbingkan para rasul, yang sesuai dengan kitabullah dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa aujaba qital mu'aridin, wa aujaba qitalul mu'aridin lahu ahalla dima'ahum, dan mewajibkan untuk memerangi orang-orang yang menentang agama Allah subhanahu wa ta'ala dan menghalalkan darah mereka. Ini boleh diperangi. Tentunya ini perkara ini bersama para penguasa. Tidak setiap individu kemudian melihat orang-orang kafir yang menentang agama Allah dan Rasulnya, kemudian mereka memeranginya. Wa dzurriyyatahum wa nisa'ahum wa amwalahum, demikian pula dihalalkan anak keturunan mereka, wanita-wanita mereka, dan harta benda mereka ketika terjadi pertempuran. Ditawan kaum wanita, diambilnya harta benda mereka, dan seterusnya. Falau lam yakun hisab wala jazaa'un lakana hadha min al-absi alladhi yanzahu rabbul hakim anhu. Kalau kehidupan manusia ini tidak ada hisab dan tidak ada jazak balasan pada yaumul kiamah, tentu kehidupan ini berarti hanya kehidupan yang sia-sia. Orang hidup begitu saja, tidak mau terikat dengan aturan Allah dan Rasulnya. Wa qad asyara Allah ta'ala ila dhalik, dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah mengisyaratkan tentang hal itu biqaul yang firmannya, falanas'alanna alladhina ursila ilaihim walanas'alanna al-mursalin falanakussanna alaihim bi'ilmi wa ma kunna ghaibin. Surat Al-Araf ayat 6 dan ayat 7. Kata Allah, sungguh-sungguh kami akan mengutus kepada mereka, ya, sungguh-sungguh akan ada yang diutus atas mereka, walanas alannal mursalin, dan sungguh-sungguh kami akan bertanya atau menanyai para mursalin, walanas alannal naursil ilam, dan sungguh-sungguh kami akan bertanya kepada orang-orang yang diutus kepada mereka, walanas mursalin, walanas alannal mursalin, dan para rasul itu mereka sungguh-sungguh akan ditanya, walanakusun alaihim biilmin, dan kami akan mengkisahkan, menceritakan kepada mereka biilmin, dengan ilmu, wa ma kunna ghaibin, dan kami, kata Allah, ghaibin tidak ghaib, tidak lalai. Jadi apa yang diperbuat manusia itu diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di bawah pengawasan Allah subhanahu wa ta'ala, maka manusia tidak akan luput sedikit pun apa yang mereka amalkan. Naam. Maka apa yang angan-angan kita yang belum sempat kita lakukan, itu Allah subhanahu wa ta'ala telah mengetahuinya. Apalagi kemudian kita mengamalkannya, ya, baik perbuatan yang baik ataupun perbuatan yang tidak baik, semua akan tercatat, tertulis di lauhil mahfud, di catatan amal kita masing-masing. Kemudian asalis yang ketiga tentang keimanan kepada yaumil akhir, al-imanu bil jannati wan nar. Kita harus mengimani adanya al-jannah wan nar. Harus ada i'tiqad, percaya dengan adanya al-jannah wan nar. Bukan hanya hayalan atau cerita dongeng dari manusia, tetapi ini benar-benar kenyataan. Allah subhanahu wa ta'ala akan mempersiapkan adanya al-jannah wan nar. Wa annahuma al-ma'al abadi lil khalqi, dan keduanya ini al-jannatu wan nar akan menjadi tempat tinggal selamanya bagi makhluk. bagi hamba-hambanya. Maka fal jannatu darun na'im allati a'addaha Allah ta'ala lil mu'minin al muttaqin. Surga atau jannah ini tempat kenikmatan yang Allah akan siapkan bagi orang-orang mukminin, bagi orang-orang muttaqin. Naam, dan semuanya kita berharap dan berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai penghuni al-jannah. Amin. Kita bersusah payah untuk beramal. Kita meluangkan waktu untuk beramal, maka harapan dari amalan kita adalah al-jannah, surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita berusaha untuk bekerja, untuk mencari maisyah, maka tujuan kita agar bisa mendapatkan penghidupan. Naam, demikian pula beramal soleh, ya, maka tujuan akhirnya agar kita mendapatkan al-jannah, yang al-jannah ini penuh dengan kenikmatan yang belum pernah dirasakan di alam dunia, belum pernah terlihat, belum pernah terdengar oleh telinga, betul-betul nikmat. Naam, kita berbuka puasa merasakan es buah, ya, enak rasanya. Tetapi es buah yang ada di al-jannah jauh lebih nikmat. Naam. Alladzina amanu bima aujaballahu alaihim al-imanu bih. Yang mereka beriman dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada mereka untuk mengimani dengannya. Wa qamu bi ta'ati wa rasuli, kemudian mereka melaksanakan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Jadi untuk meraih, untuk mendapatkan al-jannah ini harus dengan usaha yang betul-betul usaha. Dia taat kepada Allah, dia taat kepada Rasulnya. Mukhlisina lillahi muttabi'ina lirasulih. Mereka betul-betul memurnikan keikhlasannya untuk Allah, dan muttabi'in, mereka ittiba', mengikuti ketika mereka beramal kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Fiha min anwa'in na'im, maka di dalam surga itu, ya, akan berjenis-jenis atau bermacam-macam kenikmatan. Naam. Mala ainun ra'at, yang belum pernah mata memandangnya. Ya, belum pernah mata ini melihat bagaimana kenikmatan al-jannah itu. Wala udhunun samiat, dan telinga belum mendengarkan. Wala khatari ala qalbi bashar, dan belum pernah terdetik di dalam hati seseorang. Cuma kita hanya mendapatkan berita demikian dan demikian yang kita dapati dalam Al-Quran dan di dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Innal ladhina amanu wa amilu salihati ulaikahum khairul bariyah, jazauhum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtil anharu khalina fiha abada radiyallahu anhu wa radu'an dhalika liman khasya rabbah. Surat Al-Bayyinah ayat 7 dan 8. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka mereka itu adalah khairul bariyah, sebaik-baik makhluk, sebaik-baik ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Berarti pemahaman kebalikan ayat ini, kalau tidak beriman, tidak beramal soleh, berarti seburuk-buruk makhluk. Berjalan di muka bumi, berjalan di dunia ini hanya untuk apa ini, makan untuk hidup, cari makan untuk hidup. Tetapi bagi hamba-hamba yang beriman, di samping dia mendapatkan makan, ada perkara yang lebih dari itu berupa amal soleh, yang amal soleh ini akan bermanfaat untuk menuju kehidupan akhiratnya. Ya, orang-orang beriman dan beramal soleh, mereka itu sebaik-baik bariyah, sebaik-baik ciptaan Allah. jazauhum, maka balasan mereka di sisi Rabb mereka jannatun, surga Aden, surga Aden. Tajri min tahtiha al-anhar, mengalir di bawahnya anhar, nahrun, sungai-sungai. Khalidina fiha abada, kekal lagi dalamnya selama-lamanya. Kita kalau mendatangi warung makan, di bawahnya itu ada air, ya enggak usah mengalir lah, tergenang begitu saja, itu sudah merasakan luar biasa. Apalagi ini mengalir sungai. Nah, itu baru di alam dunia sudah merasakan indah, apalagi fil jannah. Nah, di dalam surga selama-lamanya lagi. Maka ini harus kita berburu, kita bersemangat, apalagi di bulan puasa seperti ini. Nah, kita khatamkan Al-Quran beberapa kali, kita berzikir dengan zikir yang banyak, kita beramal soleh dengan amal soleh yang banyak, jangan disia-siakan. Punya ilmu, sebarkan ilmu, ya. Punya apa namanya pemikiran, sebarkan pemikiran yang baik. Punya amalan, sebarkan amalannya sesuai dengan kondisi yang masing-masing untuk memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Radhiyallahu anhu wa radu'an. Maka kondisi orang yang beriman dan beramal soleh ini yang mereka mendapatkan al-jannah, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalika liman khasyya rabbah, yang demikian itu bagi hamba-hambanya yang takut kepada Rabb-nya. Surat Al-Bayyinah ayat 7 dan 8. Wa qala ta'ala fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum in qurrati a'yun jazaan bima kanu ya'malun. Surat As-Sajdah ayat 17. Dan tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui apa yang tersembunyi bagi mereka dari qurrata ayun, penyejuk hati atau penyejuk mata atau yang menyejukkan. Jazaan bima kanu ya'malun, sebagai balasan dari apa yang mereka kerjakan di dalam dunia ini. Dan ini harus kita yakini. Jangan kayak ahlul hawa, ah itu, atau ahlul mutakallim, ahlul kalam, ah surga dan neraka itu hanya imajinasi, hanya cerita dongeng aja tuh. Tidak ada ceritanya. Orang sudah mati selesai. Nah, sudah jadi tulang belulang, sudah bercampur dengan tanah, sudah dimakan ular dan seterusnya, selesai urusan. Apalagi ada al-jannah, apalagi ada an-nar. Nah, maka kita harus meyakini dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ini. Karena Allah yang menciptakan manusia, Allah pula yang memberikan berita-berita yang akan terjadi di akhirat, maka harus kita meyakininya. Wa aman nar, adapun neraka, fahiya darul adab allati a'addaha Allah ta'ala lil kafirina dzalimin alladzina kafaru bih wa asa rasulah. Adapun an-nar, ini adalah tempat yang penuh dengan siksaan yang Allah siapkan bagi orang-orang kafir, bagi orang zalim, yang mana mereka kufur kepada Allah dan mereka bermaksiat kepada Rasulnya. Ada perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu dengan perintah. Naam, terus saja jalankan bisnisnya. Terus aja musyawarah. Naam, tidak peduli dengan adzan. Ada perintah Rasulnya, tidak peduli yang perintah Rasulnya, justru dilanggar, mendatangkan amalan-amalan yang menyelisih bimbingan Nabi. Kemudian yang bimbingan Nabi dibuang. Kami ini tingkatan wali, jadi amalannya sudah melebihi Nabi. Allahul musta'an, kalau sudah kondisi seperti ini, kemudian mereka masih mengaku sebagai muslimin, yang mana muslim itu kan nabinya, Nabi Muhammad SAW, bukan wali. yang dianggap mereka. Yang sebenarnya wali itu ya semua orang yang bertakwa dia anggap wali. Bukan wali menurut mereka yang bisa terbang, bisa berjalan di atas air, atau memiliki keanehan-keanehan yang tidak dimiliki oleh manusia yang lain, anggapan mereka. Maka seperti ini bukan wali Allah tapi wali syaitan. Fiha min anwa'il adzab, maka di dalam an-nar itu berjenis-jenis siksaan. Sebagaimana di al-jannah berjenis-jenis kenikmatan, kalau finnar berjenis-jenis siksaan. Tergantung dari kesalahan manusia. Semakin besar dan semakin banyak dosanya, maka semakin berat pula siksaannya. Dan ini tidak akan berakhir. Terus berkelanjutan. Wannakal ma la yaqtur 'alal bal. Dan siksaan-siksaan yang tidak pernah ya terlintas di dalam akal-akal manusia. Anda bisa dibayangkan siksaan itu berat. Ya, minum air yang sangat panas. Kemudian bukan menghilangkan haus, tapi menghancurkan isi perutnya. Nah, kalau Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan wattaqun nar allati uiddat lil kafirin. Takutlah kalian kepada an-nar. Allah merintahkan kita untuk takut kepada an-nar. Yang mana an-nar itu disiapkan bagi orang-orang kafirin. Yang tidak percaya dengan Allah, tidak percaya dengan Rasulnya, tidak percaya dengan agama Allah. Wa qala inna atadna lidzalimin naron ahata bim suradikuha wa iyastaghitsu yughatsu bima in kal mulyashfil wujuh bisa syaraba saat murtafaqa. Surat Al-Kahfi ayat 29. Kata Allah, sesungguhnya kami siapkan bagi orang-orang yang zalim naron, neraka, ahata bihim, yang meliputi mereka, suradikuha, gejolak-gejolaknya. Jadi mereka dikepung gejolak api. Coba kita melihat kebakaran hutan, kemudian antum di tengah-tengah, kayak apa rasanya? Di sana sini api, ya sudah, tinggal tawakal kepada Allah. Naam. Dan jika mereka minta minum, istighosah minta minum, maka mereka akan diberi air kal muhli, seperti besi atau timah yang mendidih. Jadi bukan air lagi, tapi ya timah yang mendidih, besi yang mendidih. Yashfil wujuh, yang menghanguskan wajah-wajah mereka. Allahul musta'an. Ya, menghanguskan wajah-wajah mereka. Bisa syarab, maka ini seburuk-buruk minuman. Ya, sejelek-jelek minuman. Buat saat murtafaqo, dan ini sejelek-jelek tempat istirahat, tempat kembali. Maka ini seharusnya menjadi apa namanya, pikiran kita, menjadi renungan kita. Ingin surga, maka silakan dia rajin beramal. Tapi kalau ingin an-nar, ya sudah, santai-santai aja. Ada adzan terus tidur. Naam. Tidak peduli adzan maupun dengar adzan. Ada perintah Allah, ya, tidak mau ikut. Naam, kufur kepadanya. Maka orang-orang seperti ini nanti an-nar yang akan mencukupi mereka. Nanti di hari kiamat mereka ini akan menyesal. Kembalikan kami ke alam dunia untuk beramal kembali, agar kami memperbanyak amalan soleh, agar kami menyambung silaturahmi, agar kami ini dan itu. Semua akan menyesal. Wa qala ta'ala inna Allah la'anal kafina wa adalahum sa'ira khalna fiha abada la yajiduna waliya wala nasira. Allah menyebutkan, sesungguhnya Allah akan melaknat orang-orang kafir dan akan menyiapkan mereka neraka sa'ir. khalidina fiha abadan, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka tidak menjumpai wali, tidak pula nasira, penolong. Tidak ada yang bisa membantu, tidak ada yang bisa menolong mereka. Karena tidak ada amalan mereka. Amalan solehnya tidak ada. Karena yang bisa membantu mereka itu amal-amal soleh. Ini tidak ada. Yauma tuqallabu wujuhuhum finnar, ketika wajah-wajah mereka dibolak-balik finnar, di neraka, merasakan api neraka. Yaqulu ya laitana, ini baru menyesal. Mereka mengatakan, duhai kami, kiranya dahulu ata'na Allah wa ata'na Rasul, kami taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Duhai kiranya kami dahulu taat kepada dan Rasul, maka kami tidak memiliki kondisi yang seperti ini, tidak mendapatkan kondisi yang seperti ini. Setelah Ahzab ayat 64 sampai 66. Seperti ini orang-orang kafir ketika sudah mendapat siksaan finnar, maka barulah terungkap ucapan yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasula. Duhai kiranya dahulu kami di dunia taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Allahul musta'an. Maka ini betul-betul menjadi renungan kita, ya. Terus kita mempersiapkan diri untuk kehidupan akhiratnya. Apalagi kita ini rata-rata sudah umuran, ya, kalau bisa dikata ada mungkin sudah setengah perjalanan atau sudah hampir berakhir kehidupannya. Sudah 30 ke atas, ada yang sudah 40, ada yang sudah 50, ada yang sudah 60, ada yang sudah putih rambutnya. Nah, jadi untuk menuju ke sana itu semakin dekat. Walaupun hakikatnya umurnya semakin bertambah, tapi untuk berakhir umurnya semakin dekat. Nah, dan ketika datang malaikat al-maut, tidak permisi, ya, minta izin saya cabut nyawam dulu hari ini, pian mau apa enggak. Nah, ya, tidak ada kata-kata itu. Kalau sudah ada waktunya, bagi orang yang beriman, maka dipanggil dengan panggilan yang lunak, naam, yang sopan. Tapi bagi orang-orang kafir, nyawa itu dengan panggilan hardikan, roh. Naam, ikhwati fil azani wa azakumullah. Ini yang bisa kita baca dan pelajari. Semoga menjadi motivasi bagi kita untuk semangat beramal, ya, meminta al-jannah, kemudian meminta kepada Allah agar kita dijauhkan dari an-nar, diri kita, keluarga kita, kaum muslimin dan yang lainnya, agar mereka, amal-amal mereka di bulan ini dapat diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.